المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلومكم في الدارين آمين. آداب التيمم. فإن عجزت عن استعمال الماء لفقده بعد الطلب أو لعذر من مرض أو لمانع من الوصول إليه من سبع أو حبس أو كان الماء الحاضر تحتاج إليه لعطشك أو عطش رفيقك أو كان ملكا لغيرك ولم يبع إلا بأكثر من ثمن المثل أو كان بك جراحة أو مرض تخاف منه على نفسك فاصبر حتى يدخل وقت الفريضة ثم اقصد صعيدا طيبا عليه التراب خالص طاهر لين فاضرب عليه بكفيك ضاما بين أصابعك وانوي استباحة فرض صلاة وامسح بهما وجهك كله مرة واحدة ولا تتكلف إيصال الغبار إلى منابت الشعر خف أو كثوف. آداب التيمم. Setelah membahas tentang wudu, kali ini membahas bagian berikutnya yaitu tayamum. Tayamum ini sebagai pengganti wudu dan juga sebagai pengganti mandi janabah. Jadi bisa sebagai pengganti wudu, bisa juga sebagai pengganti mandi janabah. Tapi tayamum ini bukan begitu saja langsung kita pakai untuk pengganti wudu atau mandi janabah, akan tetapi ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebabnya kita boleh mengganti wudu atau mandi janabah dengan tayamum. Tapi sebelum kita membahas sebab-sebabnya, yang pertama tayamum sendiri. Tayamum itu menurut bahasa artinya al-qasdu, menuju. Artinya tayamum menurut bahasa artinya menuju atau bermaksud. Menurut syariat artinya tayamum itu isalut turab ilal wajhi wal yadain, menyampaikan terop debu ke wajah dan kedua tangan. Ke wajah dan kedua tangan. Artinya anggota tayamum itu hanya dua. Wajah dan tangan. Baik untuk sebagai pengganti wudu atau sebagai pengganti mandi jenabah. Tetap itu tok yang dibahas, yang diusap. Nah, tentunya dengan niat tertentu. Menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan dengan niat-niat tertentu. Nah, tayamum itu sebabnya itu kalau di dalam kitab Safinatun Najah ada tiga sebab diperbolehkannya tayamum. Itu ada tiga kalau di dalam kitab Safinatun Najah. Yang pertama, faqdul ma, tidak ada air. Atau yang kedua, khauf min istimalil ma, takut menggunakan air. Yang ketiga, butuh kepada air untuk haus, untuk minum. Butuh kepada air untuk minum atau selainnya minum. Jadi sebab, dari tiga sebab ini diperbolehkannya tayamum. Ini secara global sebetulnya. Tiga ini kalau diperinci, panjang perinciannya. Sebab tayamum di dalam kitab Safinatun Najah itu, contoh, faqdul ma, tidak adanya air. Tidak adanya adanya air itu bukan, oh kalau banyu ono omahku langsung tayamum. Tidak langsung seperti itu. Ada kalanya wajib mencari, ada kalanya tidak wajib mencari. Bisa jadi orangnya itu yakin nggak ada air, atau orangnya ragu, bimbang adanya air. Nah, keadaan seperti ini itu akan mewujudkan wajibnya mencari air atau nggak wajibnya mencari air. Kalau wajib mencari air, sebatas berapa jauh kita wajib mencarinya. Kalau memang tidak wajib, kenapa? Oh, karena jauh. Berapa jaraknya? Itu pembahasan yang cukup panjang. Pembahasan yang cukup panjang. Tapi ini harus kita pahami, kita mengerti. Kadang sewaktu-waktu kita menggunakannya. Sewaktu-waktu kita menggunakannya, khususnya saat kita jatuh, memakai perban, atau memiliki jahitan, dan yang lain sebagainya. Atau dokter memvonis, ini gak bisa pakai air. Ini seperti orang yang diabetes, ya, yang kena luka, dan yang lain sebagainya. Nah, ini pembahasan. Ini harus kita pelajari. Harus kita ketahui. Kenapa? Sewaktu-waktu kita menggunakannya. Sewaktu-waktu kita menggunakannya, atau kita memberitahukan kepada orang yang membutuhkannya, seperti mungkin keluarga kita atau teman kita yang kita jenguk dan mereka mendapatkan hal itu. Lah kemudian tayamum itu sendiri, ada kalanya kita juga wudu, kita juga tayamum. Jadi digawe karo-karo nih, dia wudu, dia juga tayamum. Bukan berarti wis iki ana boroke wis tayamum dadi wudu, ya ndak. Ada kalanya kita tetap wajib wudu, kemudian kita tayamum, kemudian melanjutkan wudunya. Nah, itu juga ada pembahasan. Jadi intinya sebab diperbolehkan tayamum di dalam kitab Syafi'inatun Najah ada 3. Tapi di dalam kitab yang lain menyebutkan ada 7. Ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 5, ada yang menyebutkan 7. Tapi sebetulnya 7, 5 itu sama 3 podo. Cuma pembahasannya dipisahkan gitu aja. Pembahasannya dipisahkan. Nah, kalau misalnya yang 3 di dalam kitab Syafi'inatun Najah itu ya, 2 pembahasan jadi 1. 2 pembahasan jadi 1. Sudah seperti 2. Nanti kadang satu pembahasan 3, jadi 5 sudah. Nah ini, betul. Nah karena itu di sini fa'in ajasta an isti'malil ma. Maka jika kamu tidak mampu menggunakan air. Karena apa? Lifakdih, karena tidak adanya air. Kapan tidak adanya air itu? Ba'da talab, setelah mencari. Wis dolek ngalor ngidul barat ke timur tidak nemukan air, berarti sudah apa? Tidak ada air. Ini dia mengetahui secara yakin. Kenapa? Wis dolei banyu. Nyari banyu itu bukan hanya di rumah kita, sekitar kita, sekeliling kita. Makanya wajib mencari di batas dekat. Batas dekat itu kurang lebih 4,5 kilo, radius 4,5 kilo, radius 4,5 kilo. Kalau kita yakin adanya air di radius 4,5 kilo, maka kita wajib mencari. Dolek puter ngalor ngidul kulon ketan. Kalau ragu, be ono banyu be, nggak yakin, ragu, mungkin 50%. 2,5% apa 25% keyakinannya, ragunya 75% atau 50% misalnya. Nah ini dia wajib mencari di jarak 300 hasta. 300 hasta ini kurang lebih 150 meter. adanya air, tapi sudah melebihi dari batas 4,5 kilo. Melebihi dari batas 4,5 kilo, nggak wajib mencari. Tapi kapan dia wajib mencari? Itu harus aman jiwanya. Nyawanya harus aman. Harus aman hartanya. Harusnya apa, aman anggota badannya. Kalau nggak aman, ya nggak wajib. Sekalipun dia menyangka atau mengira adanya air, tapi nggak aman anggota badannya atau nggak aman nyawanya atau nggak aman hartanya, ya nggak wajib. Nah, itu ada pembahasan. Nah, kalau memang sudah tidak mampu memakai air karena tidak adanya air setelah mencari, auli udhrin, atau karena ada udhur, ada sebab. Jadi bukan nggak ada air, tapi ada air. Ada air, tapi dia nggak memakainya. Nggak mampu memakainya. Kenapa? Min maradhin, karena sakit. Ada air, tapi dia tidak mampu memakai air karena sebab. Yaitu sakit. Sakit yang gimana? Bukan sakit yang ngeluh, demam, greges, bukan. Sakit yang diperbolehkan tayamum itu kalau air menambahkan parah sakitnya. Air menambahkan parah. Atau air tadi itu kalau dipakai bisa menghilangkan kemanfaatan anggota badannya. Lumpuh misalnya. Ini gaya banyu. Tanganku lagi banyu langsung lumpuh. Atau menghilangkan nyawanya, lain gawe banyu sok mati ya. Nah, sakit yang seperti ini boleh dia memakai air. Bukan mulai males gawe banyu, reges aku lagi gawe banyu, katuan. Lek me katuan toh ndak mati, ndak menghilangkan manfaat anggota badannya, ya ndak ada masalah, tetap harus pakai air. Ya, sakit yang seperti itu tadi itu boleh pakai air. Ini karena ada udzur. Aulimanin minal wusuli ilaihi. Atau dia dianggap tidak mampu memakai air karena sebab enggak bisa mengambil air. Adanya penghalang. Adanya penghalang untuk dia mendapatkan air atau mengambil air. Seperti ada binatang buas. Tidak ada air di sekitar kita, kita tahu kono banyu lo kono. Kita tahu ada air misalnya di satu tempat. Tapi untuk sampai ke tempat itu di membahayakan sebab banyak binatang buas, entah itu buaya, entah itu singa atau ular dan yang lain sebagainya misalnya. Nah, ini berarti kita enggak bisa mangke air karena sebab adanya penghalang antara kita dengan air seperti binatang buas atau di penjara. Atau di penjara. Kalau banyu mau ngambil air nggak bisa dalam penjara. Nah, seperti juga kalau dia apa, ditawan, nggak bisa dia keluar, disekap di gudang misalnya, nggak bisa keluar. Kalau banyu, lah dia mau keluar nggak bisa. Ya wis tayamu. Terus sekalipun tahu dia kalau ini keluar dari pintu kalau banyu, nah, tapi dia nggak bisa mendapatkan air. Ini berarti dianggap tidak mampu menggunakan air. Aukan al-ma'ul hadir tahtaj ilaih li'atsyik. Atau adanya air, tapi air itu dibutuhkan untuk hausnya kita. Ono banyu. Tapi kalau pakai air ini kita pakai wudu atau mandi jenabat, hari ini atau besok kita bisa mati kehausan. Hari ini atau besok kita akan mati kehausan. Hanya kita enggak pakai airnya. Untuk apa? Air ini untuk memenuhi kebutuhan minum kita misalnya. Atau bukan minum kita. Minumnya teman kita. Minumnya teman teman kita. Lah teman ini harus kita ketahui. Teman itu yang harus kita ketahui. Pertama, bukan orang yang meninggalkan sholat. Bukan orang yang meninggalkan sholat. Kalau orang yang meninggalkan sholat, jarno ngelak. Biarkan bahkan mati kehausan. Gawin banyu ini butuh. Atau pakein airnya untuk mandi jenabah. Jangan dikasihkan ke dia. Lagi ngelak. Ya Islam dibagi. Ada kafir, kita nggak boleh mengganggu mereka, mengambil haknya mereka nggak boleh. Ada kafir yang tidak memiliki keistimewaan atau tidak memiliki apa penghormatan sama sekali di dalam agama kita, seperti kafir harbin. Nah, kafir harbin, kafir yang memerangi Islam. Ini kehausan nggak usah dikasih. Tapi kalau selain kafir harbi yang biasa dikatakan dengan kafir zimmi, ini boleh kita kasih. Kenapa? Orang kafir itu nggak memerangi kita. Nah, ini nggak apa-apa. Tapi kalau kafir harbi nggak boleh. Yang keempat, zanil muhsan. Orang yang sudah pernah menikah kemudian dia berzina. Orang sudah pernah menikah sah kemudian dia berzina. Nah, ini empat orang ini kalau dibutuhkan untuk empat ini kita enggak boleh kasihkan. Kemudian kita tayamum, enggak boleh. Biarkan mereka kehausan, air ini kita pakai untuk wudu atau kita pakai untuk mandi janabah, enggak boleh kita kasihkan mereka. Tapi kalau selain empat ini kasihkan. Selain empat ini kasihkan. Oh, dia orang berzina. Tapi bukan pernah menikah karena dia masih jomblo, belum tahu rabi. Misalnya. Dan berarti bukan dikatakan muhsan dia. Kehausan, karena ngombe kalau dia enggak meninggalkan sholat. Kalau dia tidak meninggalkan sholat, dia orang muslim tidak meninggalkan sholat. Dikasih ya apa. Tapi kalau kafir harbi murtad meninggal sholat dan juga zanil muhsan, ini enggak boleh kita kasih mereka. Jadi air itu dibutuhkan untuk minumnya kita atau minumnya teman kita. Tapi teman ini selain empat. Selain empat. Au kana milkan li ghairik wa lam yabi' illa bi aktsari min tsamanin mithl. Atau ada air, air itu miliknya orang lain. Ono banyu, tapi bukan punya kita, punyanya orang. Lah orangnya tidak menjual kecuali dengan harga tinggi. Tidak menjual kecuali dengan harga tinggi. Misalnya ini, di daerah kita ini, kalau misalnya pas kekeringan, orang itu pada umumnya jual air 10 ribu per liter misalnya. 10 ribu per liter. Lah ini di masa yang sama, keadaan yang sama dijual dengan harga 15 ribu per liter. Kan berarti lebih tinggi daripada harga biasanya. Bukan harga biasanya saat ada air, bukan. Lalu banyu kan gak ada harganya ya. Tapi ketika gak ada air. Ya. Ketika gak ada air itu umumnya 1 liternya berapa? 10 ribu. Ini ada orang gak ada air dijual 15 ribu. Berarti dia harganya tinggi. Berarti kita boleh tayang. Kenapa? Ada air, air itu bisa kita dapatkan dengan harga lebih tinggi. Gak bisa. Artinya gak wajib kita membelinya. Au kana bika jiroha au marad takhafu minhu ala nafsika, atau pada dirimu adanya luka atau sakit yang kamu takut kehilangan nyawamu kalau memakai air. Ada luka di anggota badan kita atau di anggota tubuh atau sakit yang kita khawatir kalau memakai air kehilangan nyawa kita. Nah, ini boleh memakai, boleh tayamum. Nah, ini sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Nah, kalau sudah seperti ini, fasbir hatta yadkhula waqtul fariidhah. Maka bersabarlah sampai masuk waktunya sholat. Kenapa? Karena tayamum ini beda dengan wudu. Kalau kita wudu sebelum masuk waktunya, kemudian wudu tadi itu kita pakai sholat, masalah. Contoh gini, jam 5 kita sudah wudu. Jam 5 sore sudah wudu. Kita pakai wudu tadi itu untuk sholat maghrib, enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau tayamum bermasalah. Karena tayamum itu tidak boleh kecuali setelah masuk waktunya sholat. Kalau kita mau sholat maghrib, berarti tayamumnya itu setelah masuk waktunya maghrib. Jadi maghrib masuk baru tayamum. Bukan tayamum dulu jam 5 istayamu, azan maghrib, sholat, tidak sah. Tidak sah, karena syaratnya tayamum itu tidak tayamum kecuali setelah masuknya waktu. Setelah masuknya waktu baru tayamum. Kalau enggak, enggak boleh. Ya. Nah, karena itu fasbir hatta yadkhula waqtul faridah. Lah kenapa kok seperti itu? Ya, Ben, karena tayamum itu adalah cara bersuci darurat. Cara bersuci yang darurat. Lah darurat itu namanya darurat, tidak dinamakan darurat kecuali apa? Kalau tidak dinamakan darurat kalau sebelum waktu. Sebelum waktu tidak dinamakan darurat. Karena darurat itu berarti dikatakan setelah masuk waktu. Tsumaqsid sa'idan thayyiba 'alaihi turab khalis tahir layyin. Nah, kalau sudah masuk waktunya, maka gunakan untuk tayamum itu debu. Debu murni, ya, debu murni tidak bercampur dengan yang lain, ya, tidak bercampur dengan semen, gamping dan semisalnya, atau tepung gula halus misalnya, enggak. Debu murni tidak bercampur dengan apapun selainnya. Kemudian debu-debu tadi itu harus suci mensucikan. Nah, bukan debu second. Ya apa debu second? Debu second itu kalau dipakai, setelah dipakai untuk menghilangkan najis mughallabah. Najis mughallabah, najisnya anjing, babi, dan keturunan dari salah satu keduanya, itu kan najisnya dibasuh 7 kali di antara 7 itu memakai antara 7 memakai debu. Lah debu yang sudah dipakai untuk menghilangkan najis mughallabah itu dinamakan debu second atau debu mustamal. Debu mustamal lah enggak boleh. Sama dengan air. Air mustamal enggak bisa pakai untuk bersuci. Debu yang mustamal juga enggak bisa dipakai untuk bertayamum. Ya, untuk bertayamum enggak bisa. Jadi harus debu yang suci mensucikan. Layyin yang halus. Kemudian fadrib alaihi bikaffaika dhaman baina asabik. Caranya jadi telapak tangan dan jari-jari ini rapat, bukan renggang, rapat. Kemudian kita letakkan di tempatnya debu. Nah, kita letakkan di tempatnya debu. Sambil niat sampai ke mengusap wajah. Sambil niat sampai ke mengusap wajah. Jadi bukan sekedar meletakkan sambil niat. Lah niatnya ini jangan sampai saat mengusap wajah sudah selesai niatnya, waktu tangan di bawah enggak. Kalau bisa niat itu terus sampai ketika mengusap bagian daripada wajah, atau niatnya saat mengusap wajah. Lah niatnya nawaitu istibahata fardhi shalah. Nah, niatnya tayamum ini ada tiga. Niatnya tayamum ini ada tiga. Kalau dia memakai nawaitu istibahata fardhi shalah. Nawaitu istibahata fardhi shalah. Ini tayamumnya bisa dipakai untuk sholat fardu, sholat sunnah, dan segala sesuatu yang membutuhkan wudu seperti membaca Al-Quran. Tapi kalau misalnya dia niatnya nawaitu istibahata sholah. Nawaitu istibahata sholat atau nawaitu istibahata naflis sholat, tayamumnya tidak bisa dipakai untuk melakukan sholat fardu, hanya sholat sunnah dan segala sesuatu yang membutuhkan wudu seperti membaca Al-Quran. Tapi kalau dia niatnya nawaitu istibahata mayaftagiru ilal tayamum atau mayaftagiru ilal wudu, maka tidak bisa dipakai sholat apapun, hanya membaca Al-Quran dan semisalnya. Sholat sunnah, sholat fardu enggak wajib. Enggak boleh. Tidak boleh. Jadi tayamum itu niatnya ada tiga tingkatan. Kalau nawaitu istibahata fardhi shalah, ini tingkatan. niat seperti itu, dia tidak boleh menjalankan sholat fardu. Hanya bisa menjalankan sholat sunnah, membaca Al-Quran, dan semisalnya. Tapi kalau dia niatnya nawa itu istibahatan, ma yaftagiru ila tayammum atau ma yaftagiru ila wudu, maka tidak bisa dipakai untuk sholat sama sekali, baik sunnah ataupun fardu. Baik sunnah ataupun fardu. Wamsah bihima, maka usaplah dengan kedua tanganmu atau kedua telapak tanganmu, wajhaka kula, wajahmu keseluruhannya. Wajahmu keseluruhannya marrotan wahidatan sekali. Tayamum tidak disunahkan tiga kali, cukup sekali. Jadi meletakkan tangan di debu, nah, kanan dan kiri. Kemudian setelah meletakkan, sebelum mengusapkan ke wajah, diketrok dulu. Diketrokkan, nah, setelah itu baru diusapkan ke wajahnya. Sekali tok cukup. Sekali tok cukup, gak perlu diulangi sampai tiga kali, gak. Malah makruh. Beda dengan wudu. Kalau wudu sekali kewajibannya, dua kali gak sunnah, tiga kali sunnah. Nah, kalau wudu, kalau tayamum sekali fardunya, sekali juga sunnahnya. Lebih dari satu makruh. Kalau tayamum. Wala natakallaf isalal ghubar ila manabiti syahri khafau kathuf. Jangan paksakan menyampaikan debu ke tempat tumbuhnya rambut. Kumisnya misalnya tebal, melepuk-melepuk no debunya. Atau brewoknya tebal, jenggotnya tebal, dipoksok melepuk melepuknya. Nah, jangan memaksakan. Ya. Wis cukup usap gitu aja. Nah, baik, cukup usap. Baik rambutnya tebal ataupun tipis, beda dengan wudu. Kalau wudu, kumis yang tebal wajib sampai ke kulit. Kalau jenggot yang tebal nggak wajib kan gitu. Tapi kalau tayamum mau tebal mau tipis nggak wajib semuanya. Baik kumis ataupun jenggot. Ya. Kemudian kemudian cabutlah cincinmu kalau pakai cincin. Cabut. Kalau yang pertama tadi nggak dicabut, yang kedua dicabut. Cabut, merapatkan lagi jari apa telapak tangan dan jari-jarinya rapat. Kedua, untuk apa? Mengusap tangan. Untuk mengusap tangan. Nah, caranya mengusap tangan seperti ini. Tangan ini. Ini tangan. Nah. Letakkan keduanya. Setelah itu, kentrok. Mengusap, sunnahnya mendahulukan kanan. Sunnahnya mendahulukan kanan. Nah, caranya seperti ini. Empat jari ini. Seperti ini. Tempelkan. Kecuali ibu jarinya. Nah, ini berjalan. Ibu jari tetap gak nempel sama sekali. Sampai pergelangan. Ketika sampai pergelangan, digenggam. Kalau tadi lurus. Pergelangan digenggam. Jalan. Ibu jari tetap enggak. Sampai siku. Siku tangannya diputer. Ya, siku tangan diputer, ibu jari tetap enggak nempel. Sampai depan lagi, sayu ibu jari baru nempel. Nah. Itu untuk tangan kanan. Itu untuk tangan kanan. Tangan kiri juga seperti itu. Kan sudah kan ya, sudah ditempelkan, belum dipakai tangan kiri. Ketika sampai pergelangan digenggam, ibu jari nggak ikut, sampai siku genggam, kemudian diputar, jalan baru ibu jari. Ini untuk tangan, makanya dilepas cincinnya, ya, dilepas cincinnya supaya apa? Terkena debu. Beda kalau wudu, kalau memang air nggak bisa masuk, wajib dilepas atau digoyang-goyangkan. Tapi kalau misalnya air bisa masuk, nggak wajib dilepas. Tapi kalau dalam tayamum, untuk ngusap tangan, ini wajib dilepas. Tapi waktu wajah, enggak. Waktu wajah kita tempelkan, walaupun masih pakai cincin, enggak ada masalah. Tapi waktu untuk tangan harus dilepas. Wadrib dorbatan zaniyata mufarraja bina asabika wa msabihima yadeka ma'amil fakaika fa'ilam tas tawbihima fadrib dorbatan ukhra ila antas tawbihima. فممسح يدك كفيك بالأخرى وامسح ما بين أصابعك بالتخليل. Nah, setelah itu kita sunnah menyela-nyelai antar jari kita. Sunnah menyela-nyelai antar jari satu dengan yang lainnya. Wasalli bihi fardhan wahidan, maka salatlah dengan satu tayamum satu fardu. Satu tayamum satu fardu wa ma syi'ta minan nawafil, dan boleh semau kamu daripada salat-salat sunnah. Setelahnya apa kita? Tarawih boleh. Apakah butuh tayamum lagi? Enggak. Salat isyanya wajib, salat tarawihnya sunnah. Nah, satu wajib boleh beberapa sunnah. Tapi kalau satu tayamum dipakai dua kewajiban enggak boleh. Misalnya salat maghrib tayamum. Enggak batal dia, enggak kentut enggak yang lainnya. Datang isya mau dipakai tayamumnya tadi enggak boleh. Harus tayamum. Harus tayamum lagi. Jadi setiap fardu tayamum lagi. Tapi sholat sunnah boleh. Ya, dengan sholat tayamum tadi itu boleh sholat sunnah berulang-ulang. Fa'in arad ta'far tanzanian fasta'nif lahu tayamuman akhar. Maka jika kamu ingin sholat fardu lagi, maka hendaknya kamu ulangi tayamum yang lain atau tayamum lagi. Nah, ini pembahasan singkat mengenai tayamum. Pembahasan singkat mengenai tayamum. Sebetulnya kalau kita bahas mengenai tayamum ini pembahasannya panjang. Tayamum ini kalau secara rinci ada syaratnya. Ada syarat. Pertama ada sebabnya, sebab diperbolehkan tayamum. Kemudian ada syaratnya tayamum. Ada fardunya tayamum. Ada yang membatalkan tayamum. Kemudian ada sunnahnya tayamum, ada kemakruhan tayamum. Nah, setiap pembahasan itu butuh keterangan penjelasan yang panjang detail. Nah, karena itu kalau di sini secara ringkas, tapi bukan wis mari puasa kudap, ya tetap doleh. Jangan duit didolehi kurang aku 50.000 iki. Doleh meneng ilmu mari wis cukup iku. Ana ilmu. Nah, duit dak dikok mati, ilmu dikok mati. Ya jadi tetap harus kita. Nah, sebelum kita akhiri, nah, kita ini sudah memasuki bulan Syaban. Kita sudah memasuki bulan Syaban. Ini pembahasan singkat. Insya Allah di pertemuan akan datang akan kita bahas pembahasan yang lainnya mengenai bulan Syaban. Bulan Syaban ini bulan dianjurkan kita untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala sebagian ahli tafsir menyatakan Allah menurunkan perintah salawat serta salam kepada Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini sebagian ahli tafsir mengatakan turun di bulan Syaban. Kandungannya Allah memerintahkan orang-orang beriman bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bersolawat dan bersalam kepada Nabi memiliki kewajiban setiap harinya. Jadi setiap hari kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad. Walaupun hanya sekali. Walaupun hanya sekali. Tapi orang bersolawat kepada Nabi sekali dalam sehari itu sangat rugi. Sangat rugi. Mestinya kita bisa banyak bersolawat kepada Nabi. Nah, khususnya di bulan Syaban, hendaknya kita perbanyak lagi. Jadi kalau misalnya setiap harinya 10, berarti kalau bulan Syaban kita tingkatkan menjadi 20, 30, sampai 50 misalnya. Tapi kalau biasanya 100, ya jadikan menjadi 200 atau 300. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW di bulan Syaban. Nah, kita kalau bahas keistimewaan salawat gak perlu panjang nanti pembahasannya. Intinya kita hendaknya memperbanyak salawat kepada Nabi di bulan Syaban. Khususnya seperti Nabi Umar bin Muhammad bin Salam Habib memerintahkan kita untuk bersalawat di bulan Syaban yang tidak kurang dari 8.000 kali dengan sirah salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Habibir Rahman. Adada ma yakun wa ma qad kan. wa ala alihi wa sahbihi waslih lana kulla syan. Tidak kurang selama bulan Syaban 8000 kali. 8000 kali ini kalau kita baca dari awal Syaban kurang lebih per hari enggak sampai 300. 280 berapa? Ya, 280 berapa per hari. Dan itu sangat sedikit dengan waktu hidupnya kita dalam sehari. Waktu hidupnya kita dalam sehari 24 jam. Kalau untuk salawat kepada Nabi 280 atau 300 lah kita kenapkan, itu sangat sedikit dengan nilai pahala yang sangat besar yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, insyaallah di pertemuan akan datang akan kita bahas mengenai bulan apa nisfu Syaban. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat.